আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ হামদান কাসীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহ কামা ইউহিব্বু রাব্বুনা ওয়া ইয়ারদাহ। ওয়া আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহ ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবি'আহুম বি ইহসান ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বা'দু। আলহামদুলিল্লাহ মা'আশিরাল মুসলিমিন, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, para pendengar, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur yang kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di pagi hari yang berbahagia ini dalam kajian ilmiah, dalam upaya untuk mencari sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita berjumpa kembali dalam lanjutan kajian kita membahas kitab yang sangat bermanfaat, Ar-Risalatut Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, kita masih di pembahasan tentang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dalam hal ini hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di pembahasan tentang mencintai, pengakuan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara kenyataan dan pengakuan semata. Ya. Kemarin kita masih di pembahasan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 135 tentang kewajiban untuk berlaku adil, ya, dan tidak memperturutkan hawa nafsu yang memalingkan manusia dari sikap adil, sikap adil yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ancaman orang yang berpaling dari petunjuknya, dari petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa italwu وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Dan jika kamu berpaling, jika kamu menyimpang atau berpaling dari petunjuknya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan rinci apa yang kalian lakukan. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala tentang sikap berpaling dari petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik meninggalkannya sama sekali atau menyelewengkan maknanya agar mencocoki keinginan hawa nafsu. Baik, inilah pembahasan kita di kesempatan kali ini yang kita akan baca keterangan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala untuk kita ambil pelajaran dari ayat yang sangat agung ini yang akan meluruskan, membenarkan sikap kita bagaimana seharusnya ketika kita berhadapan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar petunjuk ini benar-benar menjadi petunjuk pembimbing kebaikan bagi manusia. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang ayat ini, dzakara subhanahu sababainil mujibaini likitmanil haqqi muhadhdhiran minhuma mutawaidan alaihima. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sebab, ya, yang akan melahirkan sikap menyembunyikan kebenaran, menutupi kebenaran. Dua sebab inilah, dua penyakit inilah yang menjadikan manusia akan menyembunyikan kebenaran, bahkan ya, bukan hanya tidak mau mengikutinya, dia sengaja untuk mengesankan kebenaran tersebut tidak ada, ditutupinya. Muhadziran minhuma, Allah memperingat, menyebutkan ini untuk mengingatkan kita akan menjauhinya, bahkan mengancam orang yang melakukannya. Pertama, ahaduhuma, ya, allayyu, allayyu, menyelewengkannya. Wal akharu, yang kedua, al-i'rad, berpaling darinya. Masing-masing akan dijelaskan maknanya oleh beliau. yakni ada orang yang menyembunyikan kebenaran dengan cara sengaja, sama sekali tidak mau berpegang teguh dengannya, sama sekali tidak mau mengamalkannya. Ada juga orang yang seolah-olah berpegang dengannya tapi diselewengkan maknanya sesuai dengan keinginannya. Al-layyu wal-i'rad wa in talwu aw tu'ridu, dan jika kamu menyelewengkannya atau berpaling darinya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Kita lihat. Fa innal haqqo idza dhaharat hujjatuhu lam yajid wa lam yajid man yarumu daf'aha fa a'rada anha wa amsaka an dhikriha fa kana syaitanan akhras wa taratan yulawiha aw yuharrifuha. Kata beliau, sesungguhnya kebenaran itu ketika telah nampak argumentasinya sudah jelas, tapi ada orang yang ingin berpaling darinya tetap masih punya penyakit hati, tidak ingin mengikutinya. Orang yang ingin menolak kebenaran ini tidak mendapatkan jalan, tidak mendapatkan cara untuk membantahnya apa yang dilakukannya, maka dia akan berpaling darinya, tidak mau menyebutkannya seolah-olah dia tidak ada. Maka dalam hal ini dia menjadi syaitan yang bisu, syaitan yang mendiamkan kebenaran. Atau di kesempatan lain dia akan menyelewengkan dan merubah maknanya. Dia tidak bisa menolaknya terang-terangan, maka seolah-olah dia menetapkan lafadznya tapi dia menyelewengkan kandungan maknanya. Subhanallah, inilah penyakit yang ada pada diri manusia ketika berpaling dari kebenaran, ya. Kalau orang yang mungkin menolaknya secara terang-terangan, kita akan tahu dia ini adalah orang yang tidak mau menerimanya. Tapi perkara yang kedua, ada orang yang seolah-olah dia menetapkan lafadznya, seolah-olah dia menyebutkan dalilnya, tapi ternyata dia menyelewengkan untuk disesuaikan dengan keinginan hawa nafsunya, dan itulah yang diamalkan dan dibelanya, seolah-olah dia membela kebenaran tersebut. Ini permasalahan yang perlu kita pahami, dan Allah Subhanahu wa taala di petunjuknya yang sempurna, ya, menjelaskan akan hal ini di dalam ayat Al-Qur'an tersebut. Tayyib, kata Ibnu Qayyim, al-layyu, makna dari al-layyu wa in talwu, maknanya adalah al-fatlu wa huwa tahrif. Artinya adalah menyelewengkan, merubah maknanya. Ya. Wa huwa nau'an. Menyelewengkan ini ada dua macam. Layyun fil lafzi wa layyun fil ma'na. Ada yang menyelewengkan, merubah lafaz, ada yang merubah makna. Yani ada orang yang misalnya dia menyebutkan betul seperti ini ayatnya, lafaznya seperti ini, tapi maksudnya adalah seperti ini. Berarti dia menyelewengkan maknanya. Ada lagi yang dengan sengaja dia merubah lafadznya sekaligus. Ya, merubah lafadznya sekaligus untuk menunjukkan makna yang sesuai dengan keinginan mereka. Kita ingat ketika ada sekelompok orang-orang Yahudi yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salam dengan lafadz yang sangat-sangat jauh berbeda dengan salam. Mereka mengucapkan assalamu alayka, merubah kebinasaan bagimu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab wa'alaikum. Dan bagi kalian, tentu doa yang buruk hanya akan kembali kepada orang yang melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Tayyib, jadi al-layyu menyelewengkan itu ada pada lafaz, juga ada pada makna, makna dalil. Fal-layyu fil lafzi an yalfadha biha, an yulfadha biha ala wajhin la yastalzimul haqq, la yastalzimul haqqa imma bi ziyadati lafdhatin aw nuqsaniha aw bi ibdaliha bi ghairiha aw layyan fi kayfiyati adaiha wa ihamis sami'i lafdhan wa muraduhu ghairuhu kama kana al-yahudu yulwuna al-sinatahum bisalami ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun penyelewengan dalam hal lafaz, dalam hal kata, ya, ucapan, adalah dengan seseorang melafadzkan satu kalimat, ya, dengan segi yang tidak menunjukkan makna yang benar, tidak mengandung makna yang benar, bisa dengan menambah lafadznya atau menguranginya, atau mengganti lafadznya sekaligus dengan lafadz yang lain, atau mungkin dengan cara menyelewengkan, membelokkan ketika cara mengucapkannya. Jadi seolah-olah dia mau mengucapkan lafadz yang benar, tapi cara pengucapannya dipelesetkan dengan dia mengesankan kepada orang yang mendengarkan satu lafadz, padahal yang dia maksud adalah selain itu. Contoh seperti kata beliau, seperti ucapannya orang-orang Yahudi yang menyelewengkan, membengkokkan lisan mereka ketika mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, yang saya katakan tadi, ketika mereka mengatakan assamu alaika, ya, kebinasaan bagimu wahai Rasulullah, supaya terkesan seolah-olah mereka mengucapkan salam padahal tujuannya adalah kalimat-kalimat yang buruk, naudzubillah min dzalik. Ini contoh, ya, penyelewengan yang mereka lakukan, dan ini terjadi pada diri orang-orang yang sengaja menentang kebenaran tapi dia ingin menampakkan seolah-olah dia menerimanya. Na'udzubillah min dzalik. Fahadha ahadu nau'ai lay. Ini adalah salah satu dari dua jenis al-layu, menyelewengkan dalil. Taib, wa nau'u tsani minhu, jenis yang kedua, layul makna, menyelewengkan maknanya. Ingat, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ini dalam Al-Quran, berarti ada pelakunya. Kita harus ambil kaidah ini. Setiap Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan satu peringatan, melarang satu perbuatan yang dilarang dalam Al-Quran, berarti pasti ada orang melakukannya, karena tidak mungkin Allah memperingatkan sesuatu yang tidak ada wujudnya pada kenyataan. Tidak mungkin. Makanya Allah ingatkan, apalagi diancam. Perbuatan ini dengan ancaman yang keras menunjukkan bahwa ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia, makanya diingatkan, diperingatkan dengan peringatan yang keras seperti ini. Jenis yang kedua, al-layyul ma'na, menyelewengkan makna. Wa huwa tahrifuhu, yaitu mentahrifnya. Menyelewengkannya, menyimpangkannya. Wa ta'wilul lafzi ala khilafi muradil mutakallim. Membawakan makna lafadz, makna satu perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang menyampaikannya. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menyampaikan dalil, kemudian orang ini membawakannya kepada makna yang berbeda dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Watihmaluhu malam yuridhu, atau membawanya kepada makna yang tidak diinginkan, kepada makna yang tidak benar. Au yuskit ya, au yuskit minhu ba'dal muradi bihi, atau menggugurkan, mengurangi darinya sebagian dari makna yang diinginkan. Wa nahwu hadza min layyil makna, dan yang semakna dengan itu, yang semisal dengan itu, ya, yang termasuk dalam kategori menyelewengkan makna, ya, min layyil ma'ani. Baik. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat ini, surat An-Nisa ayat 135 ini, wa in talu aw tu'ridu fa inna Allah kana bima ta'maluna khabira. Dan jika kalian berpaling, menyelewengkan, atau berpaling darinya, dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan rinci apa yang kalian lakukan. Jadi di sini kita perhatikan, ya, Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan akan ada orang-orang yang menyelewengkan dalil. Karena ketika turun dalil yang menyelisihi keinginan hawa nafsunya atau pemahaman sebagian orang, ya, harusnya kita sikapi dengan apa? Tunduk. Nanti akan ada penjelasannya. Kita sikapi dengan menyelisihi keinginan hawa nafsu kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Bersabarlah kamu dalam menghadapi hukum-hukum Allah. Sabar, tundukkan hawa nafsumu. Karena hawa nafsu itu ditunggangi oleh syaitan. Jadi kita harus kendalikan supaya bisa mengikuti petunjuk Allah yang akan meluruskannya. Makanya kita pernah juga jelaskan, ya, dulu kita pernah nukilkan di kajian kita waktu kita membahas kitab Al-Wabilus Sayyib Minal Kalimit Tayyib, penjelasan juga yang sangat bermanfaat dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala ketika menukil pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, guru beliau, ya, guru beliau yang utama, sewaktu menafsirkan makna takwa yang hakiki yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hajj. Dzalika wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah, maka barang siapa yang mengagungkan, memuliakan dengan sesungguhnya perintah dan larangan Allah, maka itu timbulnya dari ketakwaan yang bersumber dari hati. Mengagungkan perintah dan larangan Allah, syiar-syiar Allah, mengagungkan agamanya, mengagungkan hukum-hukumnya, baik yang itu berupa berita-berita yang Allah sampaikan yang wajib kita imani, pola perintah atau larangan Allah, perintah melakukan hal-hal yang dicintainya atau meninggalkan hal-hal yang dibencinya. Ini dikatakan sebagai wujud ketakwaan dalam hati seseorang. Ya, ini ketika turun berita dari Allah, hukum dari Allah, menerima dengan apa adanya. Memiliki pemahaman dulu, kemudian carikan pembenaran agar menyesuaikan dengan keinginan hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ini adalah gambaran takwa hati benar-benar bersumber dari keimanan kuat di hatinya, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketundukan yang sempurna kepada Rabbnya. Disitulah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, wa ma ahsana, alangkah indahnya apa yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, guru beliau, sewaktu menyebutkan definisi dari ta'zimul amri wan nahyi. Bagaimana seseorang itu mengagungkan perintah dan larangan Allah. Apa hakikatnya? Benar-benar dia memuliakan perintah dan larangan Allah. Belum tentu orang yang melaksanakannya, bahkan orang yang keras seolah-olah membelanya, belum tentu dia mengagungkannya. Karena bagaimana dulu pemahaman yang dibela tersebut? Kata beliau, maknanya adalah ta'zimul amri wan nahi, nukilan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, alla yu'arrada litashdidin ghalin, litashdidin ghalina, wala yu'arada bitarakhusin jafin, alla yu'arada litashdidi ghalin, wala yu'arada bitarakhusin bitarakhus ijafin, wala yuhmala ala illatin tuhinul inqiyad. Ada tiga maknanya beliau. Pertama, perintah dan larangan Allah tidak boleh dibawa kepada pengertian orang-orang yang berlebihan, melampaui batas, sikap keras atau sikap ekstrim orang-orang yang melampaui batas, tidak boleh. Harus diartikan sesuai dengan keinginan atau apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak boleh dibawa kepada sikap ekstrim berlebih-lebihan. Juga tidak boleh ditentang dengan sikap meremehkan, memudah-mudahkan orang yang terlalu lunak, bermudah-mudahan dalam urusan agama. Kalau yang pertama tidak boleh dibawa kepada sikap terlalu keras berlebihan, juga tidak boleh ditentang perintah dan larangan Allah dengan sikap bermudah-mudahan orang yang sengaja mencari keringan-ringanan, meringan-ringankan urusan agama. Tidak boleh dibawa kepada pengertian ini. Dan yang ketiga, wala yuhmala, perintah dan larangan Allah tidak boleh dibawakan kepada satu pengertian atau sebab yang menjadikan kita lemah berpegang teguh dengannya. Tidak boleh kita bawakan perintah dan larangan Allah itu terkesan, ah boleh aja kamu laksanakan, boleh saja tidak. Ah ini hukumnya cuma begini. Ah ini kan cuma anjuran, juga tidak wajib. Kata-kata anjuran diartikan, wah berarti boleh kita tinggalkan, kan cuma anjuran, tidak wajib. Lah pengertian seperti ini, apa artinya anjuran? Berarti dicintai oleh Allah, harusnya kita semangat melakukannya. Bukan, ah ini cuma anjuran, berarti tidak apa-apa ditinggal. Ah ini cuma makruh, ah ini cuma ada perselisihan pendapat. Ya seolah-olah kita menganggap hal-hal seperti ini sebagai kebolehan untuk melakukan sesuatu yang padahal dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, harusnya sesuatu yang dicintai oleh Allah, akan bersemangat dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yang mencari sebab-sebab keridhaan. Inilah pengertian mengagungkan perintah dan larangan Allah. Jadi kadang-kadang ada orang yang ya terkesan dia berpegang teguh dengan perintah Allah. Contohnya orang-orang yang ekstrim. Misalnya orang-orang yang pelaku pemberontakan, pemikiran Khawarij. Seolah-olah mereka memandangkan kalimat kita berjihad, kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan akhirnya mereka melakukan perbuatan-perbuatannya dengan alasan mengatasnamakan jihad amar ma'ruf nahi mungkar. Ini kan seolah-olah dia berpegang teguh dengan kalimat syar'i, bahkan kalimat yang tinggi kedudukannya dalam agama. Tapi dibawakan kepada pengertian apa? Kepada pengertian sikap berlebih-lebihan, gulu yang ada pada pemikiran mereka. Buktinya kalau kita luruskan mereka marah. Kita bawakan dalil pernyataan para ulama, bahkan kesepakatan para ulama ahlus sunnah wal jamaah tentang tidak bolehnya melakukan sikap-sikap tersebut. Tidak bolehnya melakukan pemberontakan atau mengkafirkan pemerintah muslim dan seterusnya. Mereka membantahnya. Lah berarti selama ini berpegang dengan apa? Bukan berpegang dengan dalil, tapi berpegang dengan hawa nafsu. Seolah-olah dalil tapi dibawakan kepada pengertian yang diinginkan oleh sikap ekstrim mereka. Nah, fil muqabil, kebalikannya, ada orang-orang yang membawakan perintah dan larangan Allah itu pada sikap bermudah-mudahan yang mereka inginkan. Oh, ini maknanya seperti ini. Oh, amar ma'ruf nahi munkar tidak perlu. Kan semua saja sama. Semua benar. Semua tidak ada yang salah. Kita harus begini. Ini juga salah. Ini tarakhusin jaf. Tarakhus jafin. Tarakhusi jafin. Ya. Sikap berlemah-lemahnya. Ketika bermudah-mudahnya orang yang memang sengaja mencari kegampangan, meringan-ringankan. Tidak bersikap di tengah-tengah, tidak bersikap moderat dalam masalah ini. Ini juga keliru. Dan yang terakhir, tidak boleh kita bawa ke pengertian perintah dan larangan Allah kepada pengertian atau sebab yang melemahkan sikap kita berpegang teguh dengannya. Jadi waktu kita jelas kepada orang, ya, ada perbuatan atau ada satu dalil yang menyebutkan bahwa perbuatan ini dianjurkan di dalam Islam. Jangan kita katakan, jadi kalau dianjurkan ya berarti tetap kita ya tidak perlu mengamalkannya, tetap sah amal yang kita lakukan. Lu katakan tidak perlu mengamalkannya, bagaimana? Bertentangan dengan anjuran. Allah menurunkan dalilnya, berarti ini Allah mencintainya. Harusnya kita mengatakan bahwa ketika dikatakan hukumnya ini anjuran atau istihbab atau sesuatu yang disunnahkan, tidak sampai kepada hukum yang wajib, tapi tetap kita dianjurkan mengamalkannya. Tetap ini akan menjadi sebab lebih tingginya kedudukan kita. Bahkan menjadi sebab untuk menambal kekurangan-kekurangan yang kita lakukan dalam kewajiban-kewajiban kita. Dari sinilah ya para ulama ahlus sunnah wal jamaah menjelaskan bahwa dulunya para ulama salaf dari kalangan sahabat dan para ulama yang mengikuti mereka, mereka itu dalam sikap semangat mengamalkan hal-hal yang dihukumi wajib dan yang hanya bersifat anjuran sama semangatnya. Seperti dinukil atau diterangkan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala dalam kitab Fathul Bari. Sama semangatnya. Karena pertimbangan mereka, yang penting ini dicintai oleh Allah, mendekatkan kita kepada Allah. Kecintaan kepada Allah yang kuat akan menjadikan hamba itu bersemangat melakukan hal-hal yang mendatangkan keridhaannya. Tentu saja nanti akan dibedakan ketika orang yang meninggalkan yang wajib sama anjuran, tentu beda hukumnya. Tapi nanti dalam semangat melakukannya, apalagi orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka mestinya mereka tidak beda-bedakan dalam masalah ini dalam semangat menunaikannya. Nah, baik. Selanjutnya penjelasan masih dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Walamma kana syahidu mutaliban bi ada'i syahadati ala wajhiha fala yaktumuha wala yughayyiruha kana al-i'radu nadhir al-kitmani walayyu nadhir taghyiriha wa tabdiliha. Karena kita perhatikan ya, disebabkan kalau kita lihat dari awal ayat ini ya, perintah untuk menunaikan persaksian dengan adil. Disebabkan orang yang bersaksi itu mutalaban, dia dituntut untuk menunaikan persaksiannya, ya, menunaikan persaksiannya sesuai dengan kenyataan. Tidak boleh dia menyembunyikan persaksiannya, tidak boleh juga dia merubah. Dia bersaksi tapi dia merubah, ya, tidak sesuai dengan kenyataan, ditambah atau dikurangi. Maka berarti al-i'rad, berpaling di sini dalam ayat ini, di akhir ayat ini, nadhir al-kitman, semakna dengan atau sebanding dengan menyembunyikan persaksian, sementara al-layyu menyelewengkannya ini sebanding dengan merubah atau mengganti persaksiannya. Yang pertama tidak mau bersaksi sama sekali. Yang kedua, dia bersaksi tapi dia menyelewengkannya, merubahnya atau menggantinya dengan hal yang lain yang tentu saja tidak sesuai dengan kenyataan. Fata'ammal ma tahta hadhil ayati min kunuzil ilmi, maka renungkanlah kandungan yang terdapat di dalam ayat ini, ya, yang merupakan kunuz, ya, perbendaraan-perbendaraan ilmu yang agung yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita untuk kita menjauhinya, ya, supaya kita benar-benar menegakkan keadilan apalagi dalam menyikapi hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kata beliau selanjutnya, wal maksudu, kesimpulannya, ya, maksud dari penjelasan hal ini, annal wajibal ladzi la yatimmul imanu bal la yahsulu musammal imani illa bihi muqabalatun nususi bitalaki wal qabul. Jadi kesimpulan akhirnya, ya, kewajiban yang tidak akan sempurna iman tanpanya harus dilakukan untuk menyempurnakan iman, bahkan tidak akan bisa disebut, tidak akan terdapat pada diri orang tersebut penamaan iman, ya, tidak akan sempurna imannya, bahkan tidak dikatakan ada imannya kecuali dengan dia memperlakukan nas-nas syariat, memperlakukan dalil dari Al-Quran dan hadith-hadith Rasulullah SAW, menyikapinya dengan apa? At-talaki, menerima dengan sepenuh hati. Wal-qabul, ya, talaki, menerimanya, mengambilnya dengan sepenuh hati. Al-qabul, menerimanya dengan sepenuhnya. Wal-idharu, wal-idhari laha, dan menampakannya, ya, yakni mengamalkannya, bangga untuk memperlihatkannya ketika dia mengamalkan agama. Wa da'watil khalqi ilaihi, ya, menyeru manusia untuk mengikuti dalil tersebut. Wala tuqabalu bil i'radi taratan wa bil layl ukhra, dan tidak boleh sama sekali untuk disikapi dengan kadang-kadang berpaling darinya atau kadang-kadang menyimpangkan atau menyelewengkannya. Inilah sikap adil yang benar, sikap adil yang dikehendaki dalam Islam ketika kita menyikapi hukum Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, yang dengan ini dikatakan sempurna keimanan seorang hamba. Barakallahu fikum. Para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga para pendengar Radio Roja Kendari di frekuensi 95.1 FM rahimakumullah, ya. Selanjutnya masih kelanjutan dari penjelasan tentang wajibnya mengikuti petunjuk Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta bagaimana sikap yang benar seharusnya dalam masalah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, dan tidak pantas, ya, tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan, kemudian ada lagi pilihan mereka, pilihan bagi mereka, pilihan lain bagi mereka dari keputusan tersebut. Ini tidak pantas. Sekedar ada pilihan saja, ada alternatif lain, tidak boleh. Apalagi kalau dia benar-benar melakukan pilihan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Kita lihat Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fadalla hadza ala annahu idza thabata lillahi wa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fi kulli mas'alatin minal masaili hukmun talabiyyun aw khabariyyun fa innahu laisa li ahadin an yatakhayyara li nafsihi ghayra dhalika al-hukmi fayadhhabu ilayh wa anna dhalika laysa li mu'minin wala mu'minatin aslan fadalla ala anna dhalika munafin lil iman. Kata beliau, maka ayat ini menunjukkan, ya, bahwa jika dalam semua masalah, semua permasalahan yang dihadapi seorang muslim, seorang manusia dalam kehidupannya, jika dalam masalah itu jelas-jelas telah ada satu hukum dari dalil yang sahih, dari Al-Quran, dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, jika telah tetap hukumnya berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya, ya, baik itu hukum yang berupa talabi, hukum talai maksudnya perintah atau larangan Allah, atau khabari atau berita, ada berita-berita perkara yang gaib tentang surga dan neraka, tentang apalagi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan perkara gaib yang wajib kita imani. Karena sudah kita tahu dalam Islam itu ada perintah dan larangan yang kita harus tunaikan sesuai dengan perintah Allah tersebut, tuntutan Allah tersebut. Ada juga yang merupakan berita yang harusnya kita sikapi dengan membenarkan, meyakini kebenarannya. Jika tetap tentang hal ini, ada hukum yang bersumber dari petunjuk Allah dan Rasulnya, baik itu hukum yang bersifat perintah dan larangan ataupun berita yang harus dibenarkan, maka sesungguhnya tidak dibolehkan bagi seorang pun untuk memiliki pilihan atau alternatif pilihan bagi dirinya yang selain hukum tersebut untuk kemudian dia mengikutinya. Tidak boleh. Ya, kata beliau, dan bahwasanya sikap ini tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin yang laki-laki maupun perempuan, sama sekali tidak diperbolehkan. Maka ini menunjukkan bahwa sikap ini bertentangan sangat dengan iman. Ya, sangat bertentangan dengan keimanan. Bisa merusak imanan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah sikap yang benar tentang keharusan, ya, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Setiap ada hukum, maka kita harus meninggalkan apapun yang kita yakini untuk kita luruskan dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya ketika telah sampai di hadapan kita. Ini adalah keharusan untuk memurnikan ketundukan kita kepada, hijrah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. Sungguh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan tabi'ut tabi'in, Al-Imam Rabbani Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i, salah satu dari imam mazhab yang empat yang sangat terkenal, yang dikenal oleh para ulama sebagai dengan sikap-sikapnya yang sangat kuat berpegang teguh dengan sunnah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau telah menukil, telah menyebutkan kesepakatan para sahabat dan tabi'in serta para ulama yang datang setelah mereka, para imam ahlu sunnah, mereka sepakat bahwa barang siapa yang telah jelas, seseorang yang telah jelas di hadapannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal, tidak diperbolehkan baginya untuk meninggalkan sunnah itu karena mengikuti pendapat siapapun. Ini nukilan ijma dari Imam Syafi'i seperti yang dibawakan dalam mukaddimah kitab Sifat Salatun Nabi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ajma'al muslimuna ala annahu man istabanat lahu sunnatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahad. Telah bersepakat semua kaum muslimin bahwa barang siapa, seseorang yang telah jelas di hadapannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah itu karena ingin mengikuti ucapan siapapun di kalangan manusia. Ini konsekuensi dia benar-benar ittiba, ya, hanya menyatukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ittiba'nya, mengikuti petunjuknya, sehingga siapapun yang menyelisihinya dia harus berpegang teguh dengan petunjuk yang telah tetap dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kewajiban dia hanya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya semata-mata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Saya berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wala yastaribu ahadun min a'immatil islami Wala yastaribu ahadun min a'immatil islami fi sihhati maqala Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Dan tidak ada seorang pun dari imam-imam kaum muslimin, para imam ahlu sunnah wal jamaah yang meragukan sahihnya apa yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Tidak ada seorang pun yang meragukan kebenaran pernyataan dari Imam Syafi'i ini tentang kewajiban untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah jelas di hadapan kita dan tidak boleh meninggalkannya karena pendapat siapapun. Fa innal hujjatal wajibu tiba'uha alal khalqi kafatan innama huwa qaulul ma'sumi alladhi la yantiqu 'anil hawa wa amma aqwalu ghairihi fa ghayatuha an takuna ta'iqatal ittiba'i fadlan an tu'arada biha an-nususu wa tuqaddama 'alayha 'iyadan billahi minal khudlan. Karena sesungguhnya hujjah, argumentasi yang wajib untuk diikuti bagi semua makhluk, semua manusia secara keseluruhan, tidak lain itu hanyalah ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang dijaga oleh Allah dari kesalahan, yang beliau tidak berkata dari hawa nafsunya, tidak lain ucapannya adalah dari wahyu yang Allah berikan kepadanya. Adapun ucapan selain beliau, ucapan manusia yang lain, maka maksimal itu diperbolehkan kita mengikutinya dengan ittiba, karena pendapat tersebut didukung dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita ikuti. Jadi aslinya kita mengikuti hukum Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya melalui perantaraan penjelasan para ulama tersebut, yang selain ucapan Nabi SAW kita ikuti karena ini. Ya, terlebih-lebih lagi tentu tidak diperbolehkan ucapan itu menentang, dijadikan untuk menentang, ya, menyelisihi dalil dari Al-Quran dan Sunnah, atau didahulukan di atas dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sebab-sebab yang menjauhkan taufiknya. Inilah sikap yang membuat manusia jauh dari taufik Allah subhanahu wa ta'ala ketika dia menyikapi perkataan para ulama, orang-orang yang dikaguminya, dijadikan sebagai hukum, sebagai sebab untuk menyelisihi dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, ya. Ini penjelasan yang sangat bermanfaat dari ucapan Imam Ibnu Qayyim ini ketika menjelaskan makna ittiba, makna hijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini memang banyak hal-hal yang dilanggar oleh sebagian orang karena tidak paham. Makanya mudah-mudahan dengan penjelasan ini akan bisa meluruskan pemahaman orang-orang yang salah paham, agar mereka bisa kembali kepada jalan yang benar. Apalagi tentu setiap kaum muslimin ya berkeinginan dan semua mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi cinta itu ada konsekuensinya seperti yang dijelaskan dari pemaparan Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang sangat bermanfaat dari kitab beliau yang agung ini. Barakallahu fikum, insyaallah kita cukupkan sampai di sini penjelasan yang insyaallah nanti kita akan teruskan kembali di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji kesempatan kali ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Saya cukupkan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fiq atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azani Allahu ayyakum, untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Ustaz, kami berikan kesempatan untuk bertanya di layanan pertanyaan 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Nah, untuk yang pertama kami angkat melalui line telepon di 0218236543. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu dan di mana? Dengan Umu Novan di Bulukumbas. Umu Novan di Bulukumbas. Ya, silakan. Ya, mau saya tanyakan masalah Radio Roja dan RRI. Kemarin ada perdebatan di antara kami. Katanya di Radio Roja itu ada ustaznya yang syubhat dan ada ustaznya yang bid'ah. Seperti itu. Dan disarankan untuk mendengar katanya radio RRI aja. Ya. Seperti itu, Ustaz. Baik, gimana menyikapi hal seperti ini, Ustaz? Karena mereka berdebat, kami berdebat masalah ini, dan yang satunya bilang, yang penting kan sholat, terus puasa dan mengikuti ajaran-ajaran beliau, kenapa mesti berdebat seperti itu? Baik, terima kasih Munova, cukup diterima dengan baik. Ustaz akan memberikan jawaban yang jelas insyaallah. Baik, terima kasih, dan kepada Ustaz kami persilakan Fadilah Fadil Mansur. Barakallahu fikum, pertanyaan bermanfaat sekali dari Ummu Nova tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, rahmat kepada beliau, melimpahkan kebaikan kepada beliau dan keluarganya serta untuk kita semua. Ya. Masalah yang diperdebatkan tadi, pertama kita katakan seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Kan Radio Roja juga bisa disaksikan terang-terangan. Setiap hari juga ada siarannya. Silakan dibuktikan sendiri mana syubhatnya, mana yang dikatakan menyimpangnya. Kan ada contohnya. Ada siarannya, tinggal dinukil, disebutkan mana. Karena kalau kita menuduh sesuatu tanpa bukti, kan kita terjerumus ke dalam apa yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran tentang buruknya ya menuduh seorang tanpa bukti. Bahkan itu akan menjadi pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti, ketika hari kiamat itu amal-amal kebaikan orang yang menuduh orang lain tanpa bukti, ingat tanpa bukti ya, tanpa ada kebenaran dari tuduhannya, itu akan menjadi sebab amal-amal kebaikannya akan diberikan kepada orang tersebut sebagai tebusannya pada hari kiamat. Kalau tidak ada kebaikannya, maka dosa orang yang dituduh dilimpahkan ke dia. Itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang orang-orang yang muflis, yang bangkrut pada hari kiamat ketika dia banyak membawa pahala kebaikan, tapi karena dia punya masalah dengan orang-orang yang dituduhnya atau difitnahnya tanpa bukti, akhirnya jadikan kebaikan dan keburukan sebagai alat tukar untuk menebus kesalahannya. Kita katakan semua yang dituduhkan mereka itu dusta, tidak terbukti. Dari dulu sudah kita jelaskan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut tidak ada. Sekarang Roja ada siaran, silakan disaksikan. Silakan dilihat mana syubhatnya atau mana penyimpangannya. Tentu saja kekurangan ada, atau mungkin salah ucap ada. Tidak akan ada orang yang kita katakan maksum terjaga dari masalah ini. Tapi kalau kesalahan terang-terangan, menyimpang dari dalil, atau kesalahan dalam masalah-masalah pemahaman dasar manhaj atau akidah, silakan dilihat buku yang kita baca, juga buku para imam Ahlussunnah wal Jamaah dengan dalil dan terang-terangan, juga tidak tersembunyi. Siaran radio ini juga, atau siaran TV dan radio Roja juga, siaran yang alhamdulillah berizin, diakui oleh pemerintah ya. Alhamdulillah, ini yang berusaha kita lakukan. Dengan tentu kita mengatakan kekurangan selalu ada, tapi alhamdulillah manfaat yang kita dapatkan dengan siaran-siaran yang penuh berkah ini adalah manfaat yang luar biasa, yang diakui oleh semua orang, kecuali maaf saja orang-orang yang mungkin kurang akalnya atau ada kedengkian di dalam hatinya. A'udzubillahi min dzalik. Nah, demikian. Nah, Ustaz, jazakallah khairan dan terima kasih atas jawaban telah antum sampaikan, Ustaz. Dan demikianlah jawaban untuk Ummu Naufal. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar apa yang telah diberikan jawabannya oleh Ustaz. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Masih kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Anda bisa menghubungi secara langsung di 0218236543. Nah, untuk berikutnya masih melalui layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Hamba Allah di Kalimantan Timur. Iya, silakan. Nah, mau tanya sama Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai kita penuntut ilmu yang hanya sebatas ilmunya minim, mendengarkan ceramah-ceramah yang di TV yang bukan Roja, tapi menurut pengetahuan kami bahwa ilmu mereka itu termasuk tinggi karena lulusan di luar negeri, contohnya Madinah atau apa. Tapi dilihat dari salah satu tayangannya, ada penafsirannya yang kadang-kadang tidak sesuai dengan sunnah. Nah, bagaimana cara kita untuk memilah kajian-kajian beliau itu, Ustaz? Apakah boleh kita mengikuti kajian beliau? Apakah kita harus tetap pada jalur TV yang sunnah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, kami berikan kesempatan untuk Ustaz menjawab. Kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari Bapak yang ada di Kalimantan tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan melimpahkan keberkahan kepada beliau dan keluarganya dan juga untuk kita semua. Ya. Tentang kenyataan yang ditanyakan tadi, pertama ya tentu saja ilmu itu harus diambil dari ahlinya. Di antara kriteria ahli adalah orang yang memang pernah belajar ilmu tersebut dari sumber yang bisa kita percaya, ya. Cuman tentu saja ini salah satu kriterianya. Dia punya ilmu yang tinggi, dia pernah belajar dari sumber ilmu yang kita yakini itu adalah orang-orang yang belajar ilmu yang benar. Contohnya misalnya orang yang belajar dari Madinah, dari Mekah dan seterusnya. Cuman apakah setiap orang mengamalkan ilmunya? Tentu kita tidak menuduh, tapi kan kenyataan dikatakan tadi dia menafsirkan tidak sesuai dengan sunnah. Berarti ini sudah ada pembuktian bahwasanya penafsirannya setelah kita rujuk kepada penafsiran yang benar tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah. Ini sudah menjadi bukti. Ya, kita menilai orang yang menyimpang penafsirannya ini, pertama dilihat apakah penyimpangannya tersebut ketergelinciran, tidak sengaja. Hukum asalnya dia selalu mengatakan kembali kepada Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Dan biasanya orang yang seperti ini akan bergabung dengan siaran-siaran sunnah yang lainnya. Tidak mungkin dia akan menyendiri, karena pasti dia akan, tidak mau dia akan bekerja sama kecuali orang-orang yang pemahamannya sesuai dengan sunnah. Dia tergelincir, namanya manusia tidak ada yang sempurna. Bagaimana kesalahan mungkin para imam-imam yang berijtihad dalam pendapat mereka, yang ternyata setelah itu kita ketahui dalil ya menunjukkan pendapat mereka itu salah secara ijtihad. Ada orang yang menyimpang memang dari asal pemahamannya menyimpang. Setinggi apapun ilmunya, memang dia tidak mengikuti pemahaman salaf, tidak mengikuti pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam sikap-sikapnya. Yang seperti ini tidak boleh kita ikuti. Dan cukup dengan apa yang kita dengarkan dari para ustaz sunnah. Nuntut ilmu itu adalah ibadah. Kita ikuti jalurnya, kita akan selamat. Para ulama salaf telah sepakat dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Sirin dinukil dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Imam Ibnu Sirin dari kalangan tabi'in yang mulia, Muhammad Ibnu Sirin Al-Basri, beliau mengatakan, "In hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu agama yang kamu pelajari itu menentukan kebaikan agamamu, menentukan kebaikan imanmu, kebaikan akidahmu, ibadahmu dan semua urusan agamamu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Teliti. Ya. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah, ia adalah imam besar ya, yang dari generasi setelah muridnya Imam Ahmad. Dalam kitab Syarh Sunnah yang merupakan rujukan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, "Fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khassatan fala tastajila wala tadkhulanna fi syai'in min dhalika hatta tas'ala wa tanzur hal takallama bihi ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au ahadun min hadhihi al-ummah." Lihat dan telitilah, periksalah, semoga Allah merahmatimu. Setiap orang yang menyampaikan satu ucapan agama di hadapanmu, khususnya yang ada di zamanmu, jangan kamu segera ikuti dan kamu tergesa-gesa membenarkannya, sampai kamu lihat dan teliti apakah ucapan itu sesuai dengan ucapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau salah seorang dari ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ini yang menjadi pegangan kita dan ini disepakati oleh para ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Jadi orang yang seperti ini keadaannya, kalau betul-betul penyimpangannya terlihat dari memang pemahaman dasarnya tidak jelas mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, hanya dia membawa titel atau gelar saja. Memang dia bergabungnya kelihatan, ya, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung dari agama teman dekatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Ar-rajul ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil, seseorang tergantung agama teman dekatnya, dengan siapa dia bergabung. Maka hendaknya masing-masing kalian melihat siapa yang dijadikan teman dekatnya. Kita melihat pemahaman asalnya tidak jelas, tempat bergabungnya juga, dia ceramah juga di mana, maka ini menunjukkan bahwa yang seperti ini tidak perlu kita mengambil ilmu darinya, kita mencukupkan dengan yang jelas-jelas sudah selamat insyaallah. Ya, ini saja yang selamat, kita tahu masih banyak kekurangan, maka jangan kita perparah keadaannya dengan mengambil dari sesuatu yang tidak jelas yang akan merusak agama kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz, barakallahu fiik atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan untuk berikutnya, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, masih kami angkat pertanyaan melalui telepon di nomor 021 823 6543. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dengan Ibu Risna. Ibu Risna. Ya, silakan. Saya mau bertanya Pak Ustaz. Kan misalnya kan saya lagi safar nih. Saya kan di Tangerang, saya lagi safar di daerah Jakarta Timur. Saya udah berminggu-minggu. Itu memang ada keringanan untuk saya Pak Ustaz, kan belum 80 km. Kalau misalnya sedang ada di jalan, boleh itu sholat saya di jamak, atau saya lagi ada di dalam tempat, tapi boleh saya di jamak sholatnya Pak Ustaz. Ya, itu ya. Aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Saya kurang jelas tadi awal. Iya Ustaz. Taib Ustaz. Beliau bertanya Ustaz, apakah diperbolehkan tetap menjamak sholatnya ketika beliau melakukan safar kurang lebih berminggu-minggu, dan ketika sedang dalam perjalanan ataupun ketika berada di lokasi safar, boleh tidak dia menjamak sholatnya Ustaz? Silakan Ustaz. Dan jaraknya tidak mencapai 80 km. Silakan Ustaz. Assalamualaikum. Pertama, pembahasan mengenai masalah jarak safar, ada perselisihan atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, menurut pendapat yang wallahu ta'ala alam, menurut yang saya pahami yang lebih kuat adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan juga pendapat ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, juga dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya safar itu tidak mesti harus jarak 80 km. Maka yang penting dia sudah melewati batasan daerahnya, sudah menuju ke kota yang lain misalnya seperti tadi, apalagi sampai berminggu-minggu, jelas dia sudah dalam kondisi bersafar. Maka ketika itu dihukumi, apakah pertanyaannya tadi boleh dia menjamak sholatnya? Perlu dijelaskan di sini, kalau safar itu ya jamak sholat, artinya menggabungkan dua sholat, sholat duhur sama asar, maghrib sama isya, ini tidak khusus berhubungan dengan safar, dia berhubungannya dengan masyakoh, halangan atau sesuatu kesusahan. Jadi bukan safar pun, ketika di rumah pun, ketika orang mengalami satu kebutuhan atau hajat atau sesuatu yang menyulitkan, dia boleh menjamak salatnya. Makanya diperbolehkan salat berjamaah misalnya di masjid, imam ketika hujan deras, imam menjamak salatnya misalnya antara zuhur dan asar atau maghrib dan isya. Ada orang yang sedang sakit, dia butuh istirahat, ya dia salat sekaligus misalnya salat zuhur 4 rakaat, kemudian dia qomat lagi 4 rakaat asar, boleh, kemudian dia istirahat, dia butuh. Atau dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya seorang dokter yang sedang melakukan operasi, butuh waktu yang lama, dia menjamak sholatnya di awal atau di akhir, itu diperbolehkan karena ada hajat. Ketika safar, maka dilihat dari kebutuhannya. Dilihat dari kebutuhannya. Kalau dalam safar ini yang berhubungan khusus dengannya adalah qasar, meringkas sholatnya. Sebagian ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan ini dianjurkan, bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan ini wajib karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Jadi ketika dia sedang safar itu, sholat yang 4 rakaat diringkas menjadi 2. Dan ini berhubungan khusus dengan safar. Adapun ketika dia meringkas sholatnya menjadi 2 rakaat yang 4 rakaat, dia mau jamak atau tidak tergantung dari kebutuhan. Nabi SAW ketika safar kadang-kadang melaksanakan sholat duhur 2 rakaat, sudah. Nanti asar lagi 2 rakaat, sesuai dengan waktunya tapi. Beliau laksanakan pada waktunya. Misalnya seorang itu dia hanya berdiam di tempat tertentu, misalnya dia safar berkunjung ke rumah saudaranya atau ke rumah keluarganya, di rumah tersebut dia laksanakan sholat pada waktunya. Kalau dia misalnya perempuan sholat sendirian di rumah, maka dia laksanakan duhur nanti 2 rakaat berhenti, nanti asar lagi, tetap lagi dia ya tunggu azan, kemudian dia kumandangkan azan sendiri, kemudian qomat, kemudian dia laksanakan lagi asar 2 rakaat, terus seperti itu. Lebih utama dia tetap melaksanakan pada waktunya, kecuali kalau ada hajatnya, ada keperluannya, misalnya dia ingin melakukan perjalanan lagi dan perjalanan butuh banyak waktu di perjalanannya, maka dia bisa menggabungkan 2 sholatnya ketika ada hajat keperluan seperti ini. Maka sekali lagi, untuk yang namanya menggabungkan atau jamak sesuai pertanyaan tadi, itu hubungannya bukan dengan safar atau tidak safar, karena dia hubungannya adalah dengan hajat atau apakah ada sesuatu yang memberatkan, sesuatu perluan sehingga dia menggabung sholatnya, maka itu diperbolehkan baik ketika dia safar maupun tidak safar. Nah, barakallahu fiik. Nah Ustaz, wafiq barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Dan kita angkat satu pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini melalui layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Andi Aki di Cikeas. Andi di Cikeas, silakan Andi. Baik, saya ingin bertanya Pak Ustaz, ada riwayat menyatakan kita tidak boleh bermuka dua, dalam artian datang ke satu kelompok dengan muka yang berbeda gitu kan ya. Nah sekarang bagaimana hukumnya ketika berada di organisasi yang mengatakan bahwa menjadi pemimpin itu harus bisa ke atas, harus bisa ke bawah, entah itu approach secara halus ataupun secara paksaan. Dan pertanyaan yang kedua terkait dengan tadi pengucapan salam Ustaz. Andainya di grup ataupun kita di Japri, penanya kita itu atau teman kita itu typo gitu, apakah kita harus menjawab salam dengan lengkap? Begitu aja Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, dan kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum. Ya, yang di pertanyaan yang pertama tadi yang menyebutkan tentang dzul wajhain, orang yang punya bermuka dua, yang disebutkan di dalam hadis yang sahih ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajidu min syarrin nasi indallahi yaumal qiyamati dzul wajhain. Ya, kamu akan dapati orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, orang yang disebutkan punya dua muka. Ya, punya dua muka ini kalau diartikan seperti pengertian yang tadi, dia datang kepada satu kelompok dengan wajah seperti ini, datang kepada yang lain, kalau dalam rangka untuk mendekatkan mereka kepada kebenaran, tentu tidak mengapa. Dia bertemu dengan orang yang orang ini punya banyak penyimpangan, dia berusaha mendekati tapi dengan cara yang tidak melanggar syar'i. Dia membawakan hadiah, setelah itu dia ajak untuk sholat misalnya. Ya, dia ajak untuk kebaikan. Ketika dia bertemu dengan orang yang soleh juga, dia menjelaskan tentang harusnya kita melaksanakan sholat. Tapi ketemu dengan orang yang tidak soleh, kok dia berlaku lemah lembut? Saya katakan mungkin dia sedang menasihati, dia ingin mengajaknya. Ini tidak termasuk bermuka dua. Kalau tujuannya pendekatan tadi adalah untuk mengumpulkan mereka dalam ketaatan kepada Allah. Beda kalau tujuannya untuk berbasa-basi semata-mata, hanya sekedar mencari keridhaan manusia, atau menampilkan satu sikap berbeda di orang lain, berbeda seperti perbuatan orang-orang munafik ketika dia datang kepada kaum muslimin seolah-olah beriman, tapi waktu datang kepada kelompoknya dia menjelek-jelekkan orang mukmin. Wah, ini jelas yang tercela, yang disebutkan di dalam hadis tadi, yang kedudukannya salah termasuk yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya, ya. Tapi kalau yang disebutkan dari pertanyaan tadi, maka kita lihat tentang apa yang ditanyakan dalam pertanyaan tadi, orang yang melakukan ini tujuannya untuk apa, dan kita kan tidak bisa menebak tujuan manusia. Mudah-mudahan ketika ini dilakukan oleh seseorang muslim, tujuannya adalah untuk kebaikan, untuk menyatukan orang di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, semoga itu yang menjadi tujuannya. Nah, yang kedua, kesimpulannya, jika ada seorang muslim yang mengucapkan salam kepada kita, kita ketahui dia adalah seorang muslim, maka kita jawab salam. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan jika diucapkan salam kepadamu, maka jawablah salamnya dengan yang lebih baik atau paling tidak yang sama dengannya. Ya. Balaslah sesuai dengan salamnya. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, kalau kita jawab waalaikumsalam, itu sudah baik. Kalau lebih baik lagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli hal, kalau kita yakin dia orang muslim, maka kita jawab salamnya. Maka itulah yang syariatkan di dalam Islam, seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Alhamdulillah, ini merupakan pertanyaan yang terakhir, yang mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji di kesempatan pagi hari ini bermanfaat dan menjadi bekal kebaikan bagi kita untuk perjalanan kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mewariskan amalan soleh. Demikian kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.